Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'ad, fa inna aslaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azzanallahu wa iyyakum, baik ikhwan akhwat yang hadir langsung di masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis samaa darabatil malaa'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli." Kaannahu silsilatun 'ala shaffan yanfudhuhum dzalik. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Fa wasma'uha mustariqu as-sam' wa mustariqu as-sam'i hakala ba'dahu fa tab'a wa safa sufyan bi kaffihi fa harrafaha wa baddada baina asabihi. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Farubbama adrakahu shihab qabla ayulqiha warubbama alqaha qabla an tudrikahu fayakdibu ma'aha mi'ah kidbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila Allah telah menetapkan satu urusan, satu ketetapan tentang apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya, para malaikat menghentak-hentakkan sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah ini. Seolah-olah itu rantai besi yang berada di atas batu keras. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bacakan ayat surah Saba 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila sudah dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat, berkatalah sebagian malaikat kepada malaikat yang lainnya, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Maka yang ditanya menjawab kebenaran, dan dia maha tinggi dan maha besar. Lalu obrolan para malaikat tersebut dicuri dengar oleh pencuri berita dari kalangan bangsa jin. Para pencuri berita itu bertumpuk satu di atas yang lainnya. Lalu Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi dari hadis ini, mempraktekkan dengan tangannya. Lalu terdengarlah oleh jin yang teratas obrolan para malaikat tentang isi firman Allah itu, lalu disampaikan kepada jin yang ada di bawahnya, lalu disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya lagi, terus begitu sampai yang terbawah. Lalu si jin yang terbawah menyampaikan itu kepada tukang sihir atau kepada dukun. Kadang-kadang jin ini dikenai dengan panah berapi sebelum disampaikan. Kadang-kadang mereka keburu menyampaikan berita ini kepada dukun atau tukang sihir sebelum terkena panah api. Lalu mereka menyertai berita yang benar ini dengan 100 kedustaan. Hadis ini kemarin sebagian sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, beberapa pelajaran. Pertama, isbatul qaulillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan adanya al-qaul bagi Allah azza wa jalla. Al-qaul itu ucapan. Karena Allah azza wa jalla ketika menetapkan apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya, menyampaikan itu kepada para malaikat dengan mengatakan hal tersebut. Perkataan Allah kadang disebut qaul, kadang disebut kalam, kadang disebut dengan kalimat. Dan perkataan Allah itu sifat bagi Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Sifat Allah bukanlah makhluk. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk berlindung kepada sifat-sifat Allah selain berlindung kepada zat Allah. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, contohnya a'udzu bikalimatillahittam, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha tinggi. Atau ketika kita sakit, kata Nabi SAW, ba'iyadak, simpan tanganmu di atas bagian tubuh yang sakit, lalu bacalah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, lalu setelah itu bacalah 7 kali, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. A'udhu, aku berlindung, bi'izzatillah, kepada kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kepada kekuasaan. Izzah dengan kudrah itu sifat Allah. Jadi disyariatkannya kita berlindung kepada sifat Allah menunjukkan bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah, dan itu bukan makhluk. Karena kita tidak boleh berlindung kepada makhluk, hanya boleh berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, baik zatnya ataupun sifatnya. Termasuk kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah. Dan di antara kalimat-kalimat Allah atau kalam Allah adalah Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Makanya Quran adalah sifat Allah dan dia bukanlah makhluk. Jadi hadis ini menetapkan adanya sifat al-qaul bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, azamatullah Azza wa Jalla. Hadis ini pun menggambarkan keagungan Allah, kedahsyatan Allah, kehebatan Allah. Terbukti setiap Allah berbicara, para malaikat itu geger, para malaikat itu takut. Sampai dalam hadis lain, sebagaimana yang nanti akan kita bahas insyaAllah, malaikat itu sampai pingsan mendengar ucapan Allah lalu tersungkur sujud. Jangankan makhluk hidup seperti malaikat, bahkan makhluk yang menurut kita mati seperti langit, ketika Allah berfirman, langit itu berguncang secara keras. Hadisnya nanti akan kita bahas insyaAllah. Jadi malaikat sebagai makhluk yang hebat, yang dahsyat, ternyata mereka sangat takut kepada Allah. Terbukti mereka sampai pingsan lalu tersungkur sujud karena takutnya kepada Allah ketika Allah berbicara. Dan ini menggambarkan keagungan Allah, kedahsyatan Allah, kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis itu. Ketiga, ifbatul ajnihati lil malaikah. Hadis ini pun menetapkan adanya sayap bagi para malaikat. Malaikat itu punya sayap. Karena di sini tadi disebutkan, apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan satu urusan di langit, para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka. Dan ini menunjukkan malaikat punya sayap. Al-Quran juga menjelaskan demikian. Ja'il malaikati rusulan ulil ajniha masna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat tentang ta'addud, walaupun ada masna wa thulatha wa ruba', enggak. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan ulil ajnihah, yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap yang dimiliki oleh para malaikat berbeda-beda. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Dan malaikat Jibril sayapnya mencapai berapa? 600 sayap. Oleh karena itu, mereka bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini yang dinukil oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, mengatakan salah satu di antara makna para malaikat meletakkan sayap-sayap bagi para penuntut ilmu, maknanya an-nuzul ila majalisil ilmu wa adamu tiran. Mereka turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang saat itu. Jadi nas-nas yang ada baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, di antara hadis yang sedang kita bahas ini menjelaskan bahwa para malaikat memiliki sayap dengan jumlah sayap yang berbeda-beda. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, ada yang 600 seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah faedah ketiga. Faedah keempat dari hadis ini, khauful malaikati minallahi azza wa jalla wa khudu'uhum lahu. Hadis ini pun menerangkan takut dan tunduknya para malaikat kepada Allah. Tadi dijelaskan itu. Sampai pingsan mereka, lalu tersungkur sujud. Karena tunduk khud'anan liqaulihi. Karena tunduk kepada firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau malaikat yang dahsyat seperti itu saja takut kepada Allah azza wa jalla, layakkah Allah disekutukan dengan manusia, apalagi manusia yang sudah mati, dengan cara berdoa kepada orang-orang yang sudah mati? Sama sekali tidak layak. Jangankan kepada orang yang sudah mati, Allah disekutukan dengan para malaikat aja sudah tidak layak, tidak pantas. Para malaikat aja tunduk patuh pingsan mendengar firman Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah, kalau para malaikat saja sangat takut kepada Allah azza wa jalla, maka para malaikat tidak layak untuk disekutukan dengan Allah dalam hal ibadah, apalagi disekutukan dengan manusia biasa, sesoleh apapun manusia itu. Inilah faedah keempat. Faedah kelima, annal malaikata yatakallamun wa yaqilun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat berbicara dan berakal. Kelihatan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, surah Saba ayat 23, sebagian malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Yang ditanya kemudian menjawab al-haq, kebenaran. Menunjukkan mereka bisa bicara. Dan memang berbicara. Dan banyak ayat, juga hadis-hadis yang sahih, yang menerangkan bahwa para malaikat berbicara, baik sesama malaikat dengan para malaikat yang lainnya, atau malaikat kepada manusia, baik manusia itu umpamanya para nabi dan para rasul, termasuk manusia biasa. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, mungkin ikhwan dan akhwat baik yang hadir di sini ataupun yang mendengar di Roja, di rumah masing-masing, atau para pemirsa TV Roja, sering mendengar hadis bagaimana para malaikat menjelma sebagai orang biasa lalu berbicara kepada orang yang ditemuinya. Contohnya tentang tiga orang manusia yang cacat dan miskin. Satu koreng, satu gundul tidak berambut, dan satu lagi apa? Buta. Ya sudah cacat, miskin. Didatangi oleh malaikat. Apa yang kamu inginkan? Si koreng, si buta, dan si buta kita ingin sembuh dari cacatnya dan ingin kaya. Didoakan, diberi masing-masing satu unta, sapi, dan kambing yang gunting, lalu beranak pinak sampai mereka kaya dan sembuh dari cacatnya masing-masing. Setelah itu malaikat mendatangi lagi mereka dalam bentuk persis seperti keadaan mereka dahulu. Kepada yang tadinya koreng, malaikat mendatangi dalam bentuk orang yang koreng. Kepada yang botak, malaikat mendatangi dalam bentuk orang yang botak. Kepada yang tadinya buta, malaikat datang dalam bentuk ya buta, ya miskin, gitu ya. Ternyata hanya satu orang yang lulus yang tadinya buta, yang dua orang lagi tidak lulus, akhirnya kembali kepada seperti sedia kala. Ini salah satu hadis yang menjelaskan malaikat berbicara kepada orang biasa. Jadi malaikat bisa berbicara dan suka berbicara dan berakal. Karena malaikat punya hati. Dan hati adalah alat memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak mereka pakai untuk memahami. Ini ayat tentang orang-orang yang akan masuk neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Hati fungsinya untuk memahami. Makanya para ulama mengartikan hati dengan makna akal. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya yang punya akal. Kalau malaikat punya hati, menunjukkan malaikat juga punya akal. Inilah faedah yang kelima. Keenam, annahu la yasduru 'anillahi illa al-haqq. Hadis ini pun menjelaskan bahwa tidak akan keluar dari diri Allah kecuali hanya kebenaran. Baik yang keluar itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun hukum-hukum yang Allah tetapkan, termasuk informasi yang Allah berikan kepada makhluknya. Seluruhnya tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Seluruhnya hanyalah kebenaran. Dan ini diambil dari perkataan malaikat yang ditanya, "Maza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Dijawab, "Al-haq," kebenaran. Karena Allah itu al-haq, Allah itu kebenaran, dan tidak akan keluar dari diri Allah kecuali hanya kebenaran pula. Ikhwan yang membawa HP tolong dimatikan, di silent minimalnya ya, sehingga tidak ganggu. Ketujuh, faedah ketujuh dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala yumakkinu ha'ula'il jin minal husuli ila sama fitnatan linnas wa yamayulkunahu alal kuhan fayuhsalu bidhalika fitnah wallahu azza wa jalla hakimun. Qad yujidullahu asya'a takunu dalalan li ba'dhin nas lakinnaha li ba'dihim hudan imtihanan wa ibtila'an. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk bisa sampai ke langit sebagai fitnah bagi manusia. Hadis tadi menjelaskan jin bisa sampai ke langit. Bahkan dalam surat jin dikatakan oleh jin sendiri dan oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Qur'an surah jin, wa anna apa kunna naq'udu maqa'ida lisan, atau dalam ayat setelahnya, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Itu pernyataan jin yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam surah jin. Dan Allah memberikan kemampuan kepada para jin untuk itu. Sebagai apa? Sebagai fitnah manusia, bagi manusia. Fitnahnya apa? Yaitu apa yang dilontarkan oleh bangsa jin kepada para tukang sihir, kepada para dukun. Dan itu menjadi fitnah bagi manusia. Betapa banyaknya manusia yang terfitnah oleh hal ini. Banyak orang Islam yang tahu kedukun itu haram, tidak boleh. Meramal itu haram, tidak boleh. Apalagi mempercayainya, dan itu syirik. Tapi kenapa banyak orang yang tetap pergi? Walaupun tahu itu terlarang. Karena terfitnah oleh kemegahan duniawi. Ingin kaya, pergi ke dukun. Ingin beken, populer, masyhur, pergi ke dukun. Naik pangkat, pergi ke dukun. Mereka tahu hukumnya enggak boleh, tapi enggak digubris. Para ustaz, para kiai, para ajengan, para ulama, teriak-teriak di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, enggak boleh ke dukun. Tapi banyak. Karena terfitnah, enggak apa-apalah, syirik enggak apa-apalah, dosa asal kaya. Enggak apa-apalah, asal naik pangkat. Enggak apa-apalah, asal beken. Kan begitu? Ini fitnah bagi manusia. Termasuk fitnah oleh sihir, baik ahli sihirnya walaupun tahu bahwa itu kufur, itu syirik, tapi menjadi atau bisa sihir kan hebat. Terfitnah dengan kehebatannya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Baqarah 102 ketika menjelaskan tentang dua malaikat di Babil, Harut dan Marut, yang oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan ke dunia sebagai fitnah bagi manusia untuk mengajarkan sihir. Allah menyatakan bahwa la yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dua malaikat mengajarkan sihir kepada seorang pun manusia kecuali kedua-duanya berkata, sesungguhnya kami ini hanya fitnah, kami ini ujian, maka janganlah kamu kufur dengan mempelajari sihir ini. Sudah diberi peringatan, tapi enggak peduli. Karena terfitnah oleh keuntungan yang mereka bayangkan dengan menguasai sihir tersebut. Oleh karena itulah, maka Allah menetapkan atau memberikan kemampuan seperti itu kepada para jin sebagai fitnah bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka tergoda enggak dengan fitnah ini? Kalau tergoda, terjerumuslah mereka kepada murka Allah Azza wa Jalla, seperti yang banyak terjadi, teralami oleh banyak orang yang gila dunia. Ingin terkenal, ke dukun. Ingin kaya, ke dukun. Kalau para artis ingin laku, ingin banyak job, ke dukun. Dan seterusnya. Sehingga tidak heran kalau para dukun juga jadi ikut terbawa kaya. Kaya raya. Yang kaya begitu karena ya orang-orang yang datang yang kaya-kaya, sekali ngasihnya itu bukan 100 ribu, 200 ribu, ratusan juta, dan seterusnya. Dan ini fitnah, dan banyak manusia yang terfitnah dengan hal ini. Inilah faedah yang ketujuh, kedelapan. Kafratul jin liannahum yataradafuna ila sama, wa makna dhalik annahum kathiruna jiddan wa ajsamuhum khafifatun yatiruna tiranan. Hadis ini pun menjelaskan bahwa jumlah jin itu sangat banyak. Karena apa? Karena mereka itu saling tumbuk sampai ke langit. Bayangkan, dari dunia ini, dari bumi, saling tumbuk. Punggu ini bahasa Sunda sih, di Bandung. Yang saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Dan saya sudah banyak bertanya ke banyak orang-orang Sunda, apa bahasa Indonesia punggu? Nggak ada yang tahu. Di punggu itu, hampir mirip dengan digendong. Tapi kalau digendong di punggung ya, kalau di punggung mah di pundak. Apa bahasa Indonesia ini? Di panggul beda lagi. Ya, saling panggul ke sana sampai ke atas. Dari bumi sampai ke langit. Bayangkan. Kata Syaluthumin, wa makna dhalik annahu kathiruna jiddan. Dan maknanya adalah mereka itu sangat banyak. Dan jasad, raga atau fisik mereka sangat ringan dan mereka bisa terbang. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam tentang orang-orang tukang sihir dengan menggunakan bantuan jin, mereka terbang dengan dipangku oleh jin. Sayangnya bahwa orang yang memiliki kemampuan seperti itu dianggap oleh orang awam sebagai kiai yang memiliki karomah, dan salah satu karomahnya bisa terbang. Mereka dari kalangan sufiyah kebanyakan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang bid'ah, yang disyaratkan oleh jinnya, sehingga mereka pagi harinya bisa berada di negeri mereka, sore harinya wukuf di Arafah. Kalau pada zaman sekarang, mungkin pagi harinya ada di negerinya sendiri, sorenya di Arafah, karena apa? Ada pesawat. Tapi di zaman Syekhul Islam, abad ke-8 Hijriah, maka itu tidak ada. Maka mereka dipanggul oleh bangsa jin, bangsa setan dari kalangan jin. Kita sering melihat ketika kecil lewat tentang cerita-cerita sihir, nenek sihir, mereka bisa terbang. Apa alat terbangnya? Sapu. Kenapa sih sapu? Ya, tidak katal gitu. Yang agak-agak mirip UFO gitu ya. Tapi kenapa sapu? Mungkin ini mungkin wallahu alam bisawab. Diambil dari kenyataan. Yang di zaman Syekhul Islam ya seperti pakai sapu. Sehingga berkata Syekhul Islam, yaj'aluna lin-nasi makanis allati tankasu bihal buyut wa yaqul ana arkabu miknasah wa atiru biha ila Makkah. Mereka itu menjadikan sapu yang biasa dipakai untuk nyapu di rumah, lalu berkata, saya naik sapu ini terbang ke Makkah. Dan itu dilakukan. Berkata Syekhul Islam, inna ha'ula'i kadibah wa mustakhdimuna lisyayatin wa yusi'una hatta minan nahiyatil amaliyah li'annahum yamurruna al-miqat wa la yuhrimuna minhu. Mereka itu dusta, bukan dengan sapu, tapi mereka menggunakan setan dari kalangan jin yang memang bisa terbang, lalu disangga. Dan mereka melakukan banyak kesalahan dari aspek amalia hajinya atau umrohnya. Mereka muslim, dan makanya umroh atau haji. Karena apa? Karena dengan terbangnya mereka melalui mikot tanpa berihram dari mikot tersebut. Karena terbang kan? Mikot adalah tempat awal untuk melakukan, meniatkan ibadah umroh atau haji, yang mikot setiap negeri itu berbeda-beda tergantung dari arah mana. Kalau dari Indonesia ke sana, ke Jeddah melalui pesawat, mikotnya di Yalamlam, kira-kira 90 kilo sebelum Mekah gitu. Kalau di pesawat tuh kira-kira setengah jam sebelum mendarat baru sampai di miqat. Nah, di miqat itu kita harus wajib ihram. Pertama, meniatkan ihram, meniatkan memulai ibadah haji atau umrah. Kedua, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma umratan. Dan yang ketiga, sudah menjauhi larangan-larangan ihram, di antaranya tidak memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Jadi di pesawat sudah memakai pakaian ihram. Nah, ini kekeliruan, kesalahan banyak orang di pesawat masih pakai begini. Setelah mendarat di Jeddah gitu ya, di King Abdul Aziz, baru mandi, baru pakai ihram, baru niat ihram di sana, menjadikan Jeddah sebagai apa? Miqat. Nah, ada hadisnya itu. Maka kata Syekhul Islam, li'annahum yamurruna al-miqat wa la yuhrimuna minhu. Mereka melalui miqat tapi tidak ihram dari miqat itu. Jadi kesalahan dari aspek amaliyah. Walhasil, jin ringan dan bisa terbang. Oleh karena itulah, tidaklah heran apabila para ahli sihir yang menggunakan jasa jin ini Di antara mereka ada yang bisa terbang, dan itu bukanlah sesuatu yang merupakan karomah bagi mereka, tapi itulah yang disebut dengan istidraj, yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran. Itulah faedah yang ke-8. 9. Annal kuhana min akdzabin nas. Walihada yudhifuna ila ma sami'u kadhibat kathirah yudalliluna bihan nas. Au yudliluna bihan nas. Wa tawassaluna biha ila batilihim taratan bitarhib wa taratan bitarghib. Kay yaqulu sataqumul qiyamatu yawma kadha wa kadha. Sayujzi 'alayka kadha min mautin aw sirqati man wa nahwi dhalik. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para dukun adalah sedusta-dusta manusia. Karena mereka menambahkan ribuan atau ratusan kedustaan terhadap apa yang mereka dengar dari bangsa jin. Dan mereka menyesatkan manusia dengan kedustaan ini. Mereka bertawasul dengan kedustaan ini kepada kebatilan mereka. Dengan memberi targhib dan tarhib kepada pasien dukunnya. Tarhib itu iming-iming. Tarhib itu ancaman yang memberikan ketakutan, seperti menyatakan kamu akan ditimpa penyakit anu kalau kamu tidak melakukan ritual ini. Oh, nanti akan terjadi kiamat pada hari anu. Kamu akan tercuri hartanya, kamu akan ini, akan itu, dan seterusnya. Dan orang takut, yang menjadi pasien itu takut. Aduh, kalau tidak melakukan ritual ini, saya akan berbahaya begini. Dan begitu. Apa akibatnya? Akibatnya karena takut, nurut. Dan ketika si dukun itu diujat, gitu ya, mereka membela si dukun itu. Dengan pembelaan yang membabi buta. Karena takut itu, atau diiming-iming. Dengan iming-iming keuntungan di masa yang akan datang. Itu seluruhnya kedustaan. Tapi kedustaan inilah yang sangat-sangat-sangat laku di pasaran karena lemahnya akidah dan keimanan mayoritas manusia. Inilah faedah yang ke-9. Ke-10. Atau boleh dikatakan ini faedah terakhir. Ketika menjelaskan hadis ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Ke-10 menyatakan anna sahira yusawwiru lil mashhur ghairu al-waqi. Wa fi hadha tahdhirun min amri min ahli at-tamwih wa at-talbis. Wa annahum in sadaqu fi syai'in fayjibul hadru minhum bikulli hal. Hadis ini pun menjelaskan bahwa tukang sihir menggambarkan sesuatu yang tidak nyata dalam bayangan korban sihirnya. Seperti apa yang terjadi ketika perang tanding antara tukang-tukang sihir Fir'aun dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun? Mereka melemparkan apa? Tali-tali. Dalam pandangan orang yang melihatnya, yang menontonnya, termasuk dalam pandangan Nabi Musa sebagai lawannya, tali itu bergerak jadi ular, gitu kan? Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan itu hanya khayalan. Dan begitulah sihir. Jadi tukang sihir memberikan gambaran tentang sesuatu yang sebenarnya tidak nyata menjadi sangat nyata dalam pandangan korban sihir. Oleh karena itu dalam masalah ini terdapat tahdir atau wanti-wanti, larangan, jangan mendekati, jangan mendengarkan ahli tamwih dan talbis. Tamwih itu apa? Tukang memanipulasi, menyamarkan sesuatu yang sebenarnya disamarkan menjadi sesuatu yang lain. Dan talbis, di antaranya sulap umpamanya ya. Baik sulap itu dengan menggunakan sihir atau hanya kecepatan tangan dan alat-alat sihir yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Asal tahu aja cara menggunakan alatnya itu. Dua-duanya kedustaan. Dua-duanya nipu. Menipu para penonton kan, kayak begini padahal tidak begini, dan itu hanya kecepatan tangan atau karena alat sihirnya, sehingga orang tertipu sehingga nggak kepikiran kok bisa begitu ya. Setelah dibuka rahasianya, oh iya benar aja, ternyata nipu dia. Jadi walaupun sulap itu umpamanya bukan mengandung unsur sihir, tidak menggunakan jasa jin, hanya kepandaian gerakan tangan, kecepatan tangan atau alat-alat sihirnya, tapi di dalamnya mengandung unsur apa? Unsur tipuan, unsur kedustaan, talbis dan tamwih. Oleh karena itu wajib dijauhi. Dan inilah kesepuluh faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam menerangkan faedah dari hadis yang kemarin sudah kita bahas. Sebagai pendukung, ada hadis lain yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza arada Allah taala ayyuhiya bi amri bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati min akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidah khaufan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawat sa'iku wa kharru lillahi sujjada." Kata Nawas, Nabi selesai bersabda, apabila Allah hendak mewahyukan satu urusan, dia berbicara dengan wahyu, maka langit pun berguncang secara keras karena takutnya mereka kepada Allah azza wajalla. Bayangkan, langit aja benda mati menurut kita, itu berguncang keras karena takutnya kepada Allah. Dan apabila penghuni langit, yaitu para malaikat, mendengar wahyu Allah ini, sa'ihu, mereka pun pingsan, wa kharru lillahi sujjada, lalu mereka tersungkur sujud. Kalau ada pertanyaan, katanya pingsan tapi tersungkur sujud, mana sih yang benar? Gitu ya, dua-duanya benar. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, an-nasaq huna wallahu alam yakunu qabla sujud fa idza afaqu sajadu. Jadi pertama pingsan dulu, begitu mendengar wahyu kalamullah mereka pingsan, setelah mereka siuman lalu mereka pun tersungkur sujud kepada Allah azza wa jalla. Fa yakunu awwala ma yarfa'u ra'sahu Jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Maka di antara para malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu Allah pun berbicara kepada Jibril dengan wahyunya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sumayamur Jibril al-malaika kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Mada qala rabbuna ya Jibril fayaqul qala al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Kemudian Jibril pun melalui para malaikat. Setiap kali Jibril melewati satu tingkatan langit, para malaikat penghuni langit tersebut bertanya kepada Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita, hai Jibril? Jibril menjawab, al-haq, kebenaran. Dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Seluruh malaikat mengatakan seperti apa yang dikatakan Jibril. Lalu Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jibril itu amanah. Jibril itu tidak khianat. Dan ini bantahan pedas kepada siapa? Kaum Rafidhah, Syiah, yang meyakini Jibril salah dalam memberikan wahyu, harusnya kepada siapa? Kepada Ali, malah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan keji kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata mereka khianat. Kalau betul ya, kalau betul malaikat Jibril khianat, apa Allah diam gitu ya? Enggak mungkin Allah diam ya. Kalau memang malaikat Jibril khianat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh berikan ke Ali, diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya sudahlah, apakah begitu? Enggak pasti oleh Allah SWT jadi tindak dong. Enggak masuk akal kalau umpam malaikat Jibril khianat dalam memberikan wahyu. Nah, hadis yang agung dan mulia ini hampir sama isinya dengan hadis sebelumnya. Tetapi dari hadis ini ada beberapa tambahan faedah yang agung, beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Apa saja faedah-faedah tambahan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Waktunya enggak cukup, sudah habis. Jadi cukup sore ini sampai di sini saja dulu. Adapun faedah dari hadis ini akan kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan sebagaimana biasa khusus untuk hari Jumat ini, kita berikan kesempatan untuk para pendengar Radio Roja dan kepada akhi siapa, Ihsan ya, di Cilengsi. Hah? Basir di Cilengsi, dipersilakan untuk Abdul Basit di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Allah. Silakan dan sambungkan kami di layanan telepon di 01 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 apakah ada tujuannya atau ada kalau sholat itu di akhir sujud itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ummu Abdillah di Pekalongan barakallahu fik. Apakah sesuai dengan sunnah apabila pada waktu sujud terakhir kita memperpanjang doa? Tapi Ummu Abdillah dan juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbihi wa huwa sajid. Fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian berdoa di dalam sujud. Dan yang dimaksud sujud di sini adalah sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Oleh karena itu tidak disyariatkan berdoa sambil bersujud tapi di luar sholat. Tidak, sama sekali tidak disyariatkan. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud dalam sholat. Mana yang lebih dekat kepada Allah, berdiri di dalam sholat atau sujud di luar sholat? Tentu saja berdiri tapi di dalam sholat. Di dalam hadis tadi dikatakan sujud, seluruh sujud dalam sholat, bukan hanya sujud terakhir saja. Oleh karena itu, ya, disunnahkan, karena ini perintah Nabi SAW. Sunnahnya sunnah qauliyah, sunnahnya sunnah ucapan, berupa ucapan yang bernada perintah dari Nabi SAW. Fa'akfiru fihi du'a, perbanyaklah oleh kalian doa di dalam sujud. Sujud yang mana saja, sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, pokoknya di setiap sujud dibolehkan, baik terakhir ataupun di awal, di tengah, atau di setiap sujud. Ya, ini sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dan itu bisa dikatakan bahwa kedua ada Bapak Hakim yang berada di Jakarta kita dan sudah kemudian Bapak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ini tentang sihir atau santet. Saya masih belum paham kita bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi dengan jin, bahkan berkolaborasi dan juga bisa menghibur orang, menyadar orang. Nah sebetulnya yang punya prakarsa itu otak atau dimensi yang menggoda itu sehingga terjadi kerjasama itu. Sudah ada proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Rashid di Jakarta, barakallahu fik. Kita tidak faham bagaimana terjadi komunikasi dan kerjasama antara dua makhluk yang berbeda alam, manusia dengan jin. Benar, kita tidak akan pernah bisa memahami dengan akal. Karena apa? Karena perkara yang gaib tidak bisa terjangkau oleh akal. Karena akal kita hanya mampu memahami dan menjangkau apa yang ada di alam nyata, itu pun hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil. Adapun ketika kita memasuki perkara-perkara yang gaib, baik yang gaib itu alam jin, alam para malaikat, alam kubur, apalagi alam akhirat, maka hukum alam yang Allah tetapkan di alam-alam tadi berbeda dengan hukum alam yang Allah tetapkan di alam dunia. Di alam dunia ini kita berbicara dengan mulut, berjalan dengan kaki. Di akhirat mulut malah dikunci, tidak bisa bicara, yang bicara tangan, kaki, tulang, daging, dan seterusnya. Dan akal tidak bisa menjangkau dan menjelaskan itu. Di dunia kita berjalan dengan kaki, di akhirat orang kafir berjalan dengan wajahnya. Ketika Nabi SAW ditanya bagaimana mungkin orang kafir bisa berjalan dengan wajah, apa kata Nabi SAW? Allah yang telah membuat manusia bisa berjalan dengan kedua kaki di dunia, pasti juga mampu menjadikan orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya di akhirat. Dan ini tidak bisa dijangkau oleh akal karena menyangkut hal gaib. Dan hukum alam yang Allah tetapkan di alam gaib berbeda dengan apa yang Allah tetapkan di alam dunia. Makanya ketika ada keterlibatan dari unsur makhluk gaib atau dari alam gaib, akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa memahami. Nah, terus bagaimana itu bisa berkomunikasi? Ya jelas bisa. Coba alam malaikat dengan alam manusia berbeda, tapi bisa berkomunikasi antara malaikat Jibril dengan para nabi dan para rasul. Bagaimana itu bisa dijelaskan dengan akal? Akal nggak perlu bisa, nggak perlu memahami itu. Yang penting adalah mengimani perkara gaib. Selama perkara gaib itu dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, wajib kita imani. Dan mengimani yang gaib termasuk salah satu diantara tanda-tanda orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil gaib. Orang takwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Sekali lagi, selama yang gaib itu diterangkan oleh Al-Quran atau oleh hadis yang sahih. Adapun kalau perkara gaib itu bukan bersumber dari Quran atau hadis yang sahih, ya jangan dipercaya, jangan diimani. Hanya sebatas yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang adanya surga, adanya neraka, adanya alam mahsyar, adanya alam kubur, yaitu dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Wajib kita yakini adanya para malaikat, adanya bangsa jin, adanya sihir dengan bantuan bangsa jin, dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih seperti yang hadis yang tadi kita jelaskan. Perkara gaib yang dijelaskan dalam hadis yang sahih wajib kita terima walaupun tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Andai manusia meraba-raba, ada penjelasan kenapa umpamanya santet yang bisa menyebabkan benda-benda masuk ke mana? Ke perut orang. Beberapa kasus ada banyak terjadi, dan itu salah satu bentuk sihir. Ada penjelasan dari orang-orang yang ahli fisika, ahli kimia, konon katanya. Benda kalau terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, benda padat itu akan berubah menjadi apa? Energi. Tidak lagi berwujud, bisa tembus dinding dan seterusnya, gitu ya. Dan kalau dia diam lagi, berwujud seperti semula. Lalu ini dipakai teori ini untuk menjelaskan sihir dan santet. Lalu mereka mengatakan, mungkin paku, jarum, peniti gitu ya, dibawa oleh jin terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, sehingga berubah menjadi energi, menembus perut, selain dalam perut, tuk, diam, nah, akhirnya berdiam diri di sana. Apakah akal bisa menerima itu? Ya mungkin. Ya, tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk meyakini, mempercayai hal ini hanya berdasarkan hal itu. Sebab apa? Khawatir teori ini kalah suatu saat terbukti salah. Betapa banyaknya sebuah teori ilmiah yang dianggap benar sekarang, beberapa tahun yang akan datang ternyata keliru, salah. Kalau itu teori ilmiah modern tadi sudah kadung dijadikan dalil pokok tentang hal gaib tadi, ya, lalu orang percaya kepada hal gaib tadi berdasarkan penjelasan ilmiah ini, di kemudian hari penjelasan ilmiah ini ternyata keliru, salah. Akhirnya apa? Rontok dan runtuhlah keyakinan terhadap hal gaib tadi. Dulu ketika ada kasus orang bisa ke bulan, ya, siapa, Neil Armstrong ya, orang mencari-cari ayat, ada nggak yang mendukung? Oh, ketemu nih Surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai kelompok jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit, angkasa luar, langit gede ya, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan sultan. lalu mereka mengartikan sultan dengan teknologi. Apollo, ini ada ayatnya. Karena sultan, karena Apollo bisa ke bulan. Orang-orang yakin. Ternyata sekarang terbukti itu bohong. Lalu apakah ayat ini gak benar gitu kan? Nah ini gak boleh. Jadi penemuan ilmiah modern, penjelasan ilmiah tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk meyakini sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil pokoknya Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Adapun penjelasan ilmiah, kalau itu bersesuaian silakan, tapi jangan dijadikan sebagai dalil pokok yang apabila suatu saat dalil ilmiah tadi, penjelasan ilmiah ternyata salah, keliru, tetap keyakinan kita didasarkan penjelasan Quran dan Sunnah yang tadi dijelaskan. Jadi Pak Abdul Rasyid, ya Al-Quran menyatakan ada komunikasi antara manusia dengan jin, kemudian antara malaikat dengan manusia, kemudian hadis-hadis juga menjelaskan ada kerjasama antara jin dengan manusia dari kalangan dukun dan tukang sihir. Kalau itu dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, wajib kita yakini, sekalipun akal kita tidak bisa memahaminya, ya harus tidak bisa memahaminya karena menyangkut aspek yang gaib. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya bimbingan dari Pak Kenakana dan juga dari pembimbing itu boleh katanya mikot itu di kita kami karena sebagai orang jahil sebenarnya ada seperti itu akan berkali-kali tahu di pemulang pada hati lagi kalau ada gimana Pak seperti itu. Iya. Iya. Iya, Bapak Abu Nisa ya di Jakarta, barakallahu fik. Ini mewakili jutaan para jamaah haji. Ibadah yang dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, dan sudah berusaha untuk tahu, tapi yang memberitahunya ternyata juga tidak tahu. Akhirnya tetap keliru, akhirnya tetap salah. Maka insya Allah ta'ala wallahu a'lam, ibadah yang salah karena kebodohan atau ketidaktahuan itu insya Allah tetap sah tanpa harus diulang. Dan banyak dalil tentang hal ini. Pertama umpamanya Muawiyah bin Al-Hakam, seorang yang baru masuk Islam, lalu ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di tengah-tengah sholat ada yang bersin. Muawiyah mendoakan yarhamukallah. Berbicara di dalam sholat, berbicara dalam sholat adalah membatalkan sholat. Tapi dia nggak tahu. Para sahabat melotot kepada Muawiyah. Dipelototin begitu dia enggak enak kalau ngomong, "Masya'nukum tanduruna ilayya? Ngapain kalian melototin aku?" Lalu para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha. Mereka mengisyaratkan diam, aku pun diam kata Muawiyah. Selesai sholat, demi Allah tidak ada manusia yang paling baik, paling bijak dalam memberikan pelajaran. Beliau tidak mencela aku, tidak memarahi aku, beliau hanya menyatakan secara umum, inna hadhi sholah la yaslu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya, menunjukkan sholatnya sah walaupun keliru besar. Ini pertama. Kedua, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dua-duanya pergi diperintah oleh Nabi SAW. Pada waktu subuh, dua-duanya junub dan tidak ada air untuk mandi. Umar tidak sholat karena junub, karena tidak ada air. Sholat juga kata dia percuma. Adapun Ammar bin Yasir berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah, lalu sholat. Mana yang benar antara dua orang ini? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Setelah kedua-duanya pulang ke Madinah, dilaporkan, kata Nabi SAW, kafa antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kalian untuk melakukan dengan kedua tangan kalian begini nih. Lalu diajarilah tayamum. Jadi dua-duanya salah. Apakah Nabi SAW menyuruh Umar dan Ammar mengulang kembali sholat subuh? Tidak. Menunjukkan sholat subuh Ammar sah. Walaupun itu keliru. Dan ijtihad Umar yang tidak sholat subuh dianggap sah juga. Makanya tidak menyuruh Umar, ayo Umar sholat subuh sekarang. Enggak. Dalil ketiga. Nabi SAW dengan para sahabat sholat dengan memakai sendal. Di tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW membuka sendalnya dan meletakkan di sebelah kiri. Melihat begitu para sahabat pun ikut buka sendal disimpan sebelah kiri. Lihat, ittiba'nya sahabat kepada Nabi SAW, gak tahu alasannya, gak tahu apa. Ikut saja apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Selesai sholat, Nabi menegur, kenapa kalian buka sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami lihat untuk membuka, kami pun buka. Kata Nabi SAW, tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Maka aku buka dan aku simpan. Lalu aku teruskan sholatku. Hadis ini mengisyaratkan separuh sholat Nabi SAW, Nabi sholat dengan memakai najis. Padahal sholat dengan ada najis tidak sah. Tapi karena Nabi SAW tidak tahu, dianggap sah. Buktinya dianggap sah, dilanjutkan sholatnya, tidak diulang dari awal. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa apabila suatu ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka sholatnya tetap dianggap sah, atau ibadah tersebut insya Allah dianggap sah. Apalagi kalau orang itu sudah berupaya untuk mencari tahu ilmu tentang amalan tersebut, dan setelah merasa tahu lalu dilakukan ternyata masih salah juga, insya Allah ibadah tetap sah. Oleh karena itu ibadah Bapak, ibadah haji Pak Abu Nisa tadi, insya Allah azza wa jalla sah dan sudah melaksanakan kewajiban hajinya tanpa harus mengulang. Tapi kalau ada rezeki kemudian mau mengulang kembali, ya bagus-bagus saja ya, mau sah mau tidak gitu. Walaupun yakin sah, yakin diterima, terus mau haji lagi, ya bagus-bagus juga ya. Begitu Bapak Abu Nisa di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Ada dua pertanyaan sebenarnya dari Bukuli Abdi Salim di Bandar Negara Jawa Tengah dan lain-lain yang tidak bisa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau kita tidak akan menyebutkan Bukuli untuk saudara kita, selain untuk mendapatkan pahala, kita menerapkan pertanyaannya apa kalau kita menerapkan karena dalam kehidupan kita yang ini memperoleh pelajaran iya. Iya, barakallahu fiik, Bapak penanya dari daerah Jawa Tengah tadi. Boleh enggak kita bersilaturahmi selain mengharapkan pahala juga mengharapkan bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki? Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyub sato fi rizqih wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi orang untuk silaturahmi dengan iming-iming dunia, dengan iming-iming dunia. Apa iming-iming dunianya? Panjang umur dan luas rizki. Iming-iming dunia ini dijadikan motivasi agar orang bersilaturahmi. Ini pun dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, mengiming-imingi orang untuk infak dengan iming-iming dunia. Apa iming-iming dunianya? Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah itu seperti orang yang menanamkan satu benih. Lalu dari satu benih itu jadi 7 batang, dan setiap batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, 7 batang 700 benih, dari satu benih 700 kali lipat di dunia, tidak hanya di akhirat. Syaluthaymin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan dibolehkan bagi seseorang yang mau infak atau sedekah mengharapkan balasan 700 kali lipat dari Allah sesuai iming-iming ayat ini. Tapi yang paling afdol adalah mengikhlaskan niat hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai pokok. Adapun yang tadi, tabi itu pengikut saja. Tabi itu tujuan sekunder atau bahkan tersier, atau kalau keempat apa namanya? Yang kesekian, yang pertamanya ridha Allah Azza wa Jalla. Keduanya gugurnya dosa. Ketiganya pahala, gitu ya. Keempatnya ditingkatkan derajat kemuliaan kita di akhirat nanti. Nah, kelima atau ke yang lain-lainnya baru yang tadi itu. Mendapatkan ganti dari Allah Azza wa Jalla 700 kali lipat akibat infak dan sedekahnya. Oleh karena itu, bila Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang dengan iming-iming dunia agar orang itu mengamalkan amalan tertentu, menunjukkan dibolehkannya seseorang beramal dengan amalan tersebut dengan niat salah satunya, bukan satu-satunya. Ingat, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah memperoleh balasan duniawi tadi. Jadi, tujuan pokoknya, niat pokoknya ridha Allah. Tujuan pokok pertama. Keduanya, gugurnya dosa. Sebab semua kebaikan itu menghapus dosa. Tujuan pokok ketiganya pahala. Tujuan pokok keempatnya ditingkatkan derajat dan seterusnya. Barulah iming-iming dunia yang Allah jelas dalam Al-Quran atau Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih sebagai salah satu tujuan kesekian dan bukan tujuan pokok, tapi disebut tabi, tujuan yang mengikuti tujuan pokok tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan bisa satu lagi. Ulang, dimohon kurang jelas. Ya, apabila kita membaca zikir kabinan tentang, apakah juga kenyataan awal juga berlaku untuk keluarga kita ataupun khusus kemenangan kita? Iya, apabila kita membaca zikir pagi dan petang, orang yang baca zikir pagi dan petang menyebabkan orang ini banyak dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, diantaranya akan apa? akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan setan selama hari itu, atau dari pagi sampai petang. Dan apabila petangnya kita baca zikirnya, Allah akan menjaga orang itu dari setan dari petang itu sampai besoknya. Pertanyaannya, apakah hanya kita yang mengamalkan, tapi juga ataukah termasuk juga keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita? Itu mungkin ya maksudnya. Baik, barakallahu fik. Bapak Abdul Halim di Lampung. Bila zikir pagi dan petangnya tersebut dilakukan di rumah, maka efek dari pagi zikirnya tersebut insya Allah akan terasa oleh seluruh orang yang ada di rumah itu. Setan-setan yang ada di sana keluar, menyingkir. Otomatis semua orang yang ada di rumah itu terhindar dari godaan setan, terpelihara. Tapi ketika ada salah seorang anggota keluarga kita keluar dari rumah tersebut, maka keluar juga dia dari perlindungan yang Allah berikan untuk rumah itu. Kecuali kalau orang yang keluar tersebut membaca doa atau zikir bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, orang itu akan dilindungi, dicukupi, dan dipelihara. Sehingga setan berkata kepada anak buahnya, apa sih yang bisa kita lakukan kepada orang yang telah dipelihara, dijaga, dan dilindungi atau dicukupi oleh Allah? Tidak bisa ngapa-ngapain itu setan. La'natullahi 'alaihi. Jadi dalam kondisi atau tempat tertentu, iya, efek dari zikir, bacaan Al-Quran yang kita lakukan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Tapi dalam kondisi atau tempat-tempat tertentu, ada kalanya keluarga kita tidak bisa mengambil manfaat dari zikir yang kita lakukan di rumah kita bila anak kita berada jauh di rumah kita tersebut. Wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini masih banyak mungkin pertanyaan, akan tetapi waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Insyaallah kita akan teruskan bahasan ini di hari Jumat yang akan datang. Mohon maaf atas semua kekeliruan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga sudah mengetahui kan, untuk membedakan negara, masing-masing.